Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayra al-hudi hudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani anzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada putus-putus yang berikan limpah nikmat kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, juga diberikannya kemudahan taufik kepada kita untuk kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. May yuridillahu bi khairin faqih fiddin, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agama. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita masih di kitab Shalah Babul Adzan. Kita Shalah Babul Adzan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu mukaddimah pengertian adzan dan iqamah serta hukum adzan bagi satu penduduk kampung atau penduduk kota atau penduduk negeri, di mana kita ketahui pendapat yang rajih bahwasanya adzan itu adalah wajib kifayah, fardhu kifayah. Di antara dalil yang telah kita sebutkan adalah hadis Malik Ibnu Al-Khuwairis radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum umakum akbarukum." Apabila telah hadir, telah datang waktu salat, hendaknya adzan untuk kalian, seseorang dari kalian, dan hendaknya mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Ikhwan fillah jazakumullah, melengkapi pembahasan dari pada mukaddimah sebelum kita masuk membaca hadis-hadis tentang kaifiyah tata cara adzan dan sebagainya, kita sebutkan beberapa permasalahan. Di antaranya Hukum orang yang sholat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Hukum orang yang sholat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Walaupun telah kita sedikit jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita tegaskan kembali permasalahan ini. Hukum orang yang sholat tanpa adzan dan iqamah, ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang sholat tanpa adzan dan tanpa iqamah, maka tidak perlu bagi dia mengulang sholatnya. Tidak perlu bagi dia mengulang sholatnya, karena tidak menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Ini adalah pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat yang kedua merinci, adzan hukumnya wajib, sedangkan iqamah itu syarat sahnya sholat. Iqamah termasuk syarat sahnya sholat. Ini adalah pendapat Atha dan Imam Mujahid Al-Auza'i. Dan sebagian pendapat Zahiriyah, mazhab Zahiriyah. Sehingga kalau sholat tanpa iqamah, maka harus mengulang sholatnya menurut mereka. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni jilid pertama halaman 417, beliau menjelaskan, wa in shalla musallin bi ghairi adzan wala iqamah fas-shalatu sahihah 'alal qawlain. Apabila seorang sholat itu tanpa adzan dan iqamah, maka sholatnya adalah sah. Menurut satu pendapat dari dua pendapat, yaitu pendapat jumhur, pendapat yang pertama kita sebutkan. Di antara yang menjadi dalil ada riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad. Keduanya pernah menemui Abdullah, kemudian Abdullah Ibn Mas'ud salat mengimami mereka tanpa adzan dan tanpa iqamah. Tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kata Al-Imam Ibn Qudamah, wala a'lamu ahadan khalaqa fi dzalik illa Atha. Tidak ada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali Atha Ibn Abi Rabah. Di mana Imam Atha menyatakan, siapa yang lupa dari iqamah, dia mengulang salatnya. Begitu juga Imam Al-Auza'i, selama itu masih di waktunya salat, kalau dia tanpa iqamah, maka dia mengulang salatnya. Kata Imam Ibn Qudamah, dan ini yang sahih, kata beliau, was sahih, dan yang sahih, qaul jumhur, pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur, yakni siapa yang sholat tanpa adzan dan tanpa iqamah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tidak perlu mengulang. Nah. Tidak perlu mengulang. Begitu juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir di dalam kitab Al-Awsat. Beliau berpendapat memuatkan pendapat jumhur. Ini hukumnya. Ikhwani fillah jazakumullah. Masalah berikutnya, kalau sebuah penduduk negeri sepakat mereka, sepakat dengan sengaja meninggalkan azan. Satu kampung, satu kota tertentu disepakati untuk tidak azan. Apakah daerah tersebut mesti diperangi? Nah, mesti berperang. Telah datang dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika hendak menyerang sebuah daerah, maka ditunggu di antaranya adalah waktu subuh, waktu terbitnya fajar. Kalau beliau mendengar adzan, amsak, beliau menahan diri, tidak diserang daerah tersebut. Tapi kalau tidak terdengar azan, maka baru beliau melanjutkan penyerangan. Sekarang permasalahannya, kalau di sebuah negeri muslim, misalnya Indonesia, didapati suatu kota tertentu atau daerah tertentu sepakat daerah itu tidak azan, apakah dalam hal ini pemerintah, pihak yang berwenang, kemudian memerangi daerah tersebut? Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani, begitu juga yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menukilkan ucapan Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan, annal adzana si'arul Islam wa annahu la yajuzu tarkuhu walau anna ahlal balad ijtama'u ala tarki kana lisultan qitaluhum alaih. Bahwasannya azan itu adalah si'arnya Islam dan tidak boleh meninggalkannya. Kalau sebuah penduduk negeri atau kampung mereka sepakat untuk meninggalkan azan, maka pemerintah meski memerangi mereka. Nah, ditegakkan hujjah untuk mereka bertobat untuk menjalankan syiar Islam tersebut berupa azan. Kalau tetap mereka menolak, perangi. Nah, dan ini juga yang dikuatkan pendapat oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Masalah berikutnya, apabila seseorang tinggal di sebuah kampung atau daerah yang di situ ditunaikan adat, dan dia mendengar adzan. Namun dia sholat di rumah. Baik itu ada udzur ataupun tidak ada udzur. Kalau ada udzur, secara dia tidak sholat berjamaah, kalau ada udzur tidak dosa. Namun kalau ada udzur, kalau tidak ada udzur, dia dosa meninggalkan sholat jamaah, namun sholatnya sah. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini, dan nanti akan kita bahas dalam hukum sholat jamaah. Sekarang dia sholat sendiri di rumah, apakah dia perlu azan dan iqamah ketika dia sholat sendiri tersebut? Nah, Yang mana telah kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, hukum adzan adalah fardu kifayah, ya kan? Kalau sudah terdengar adzan, kita mendengar adzan, nah maka penduduk daerah situ adalah gugur kewajibannya. Nah, sampai batas adzan itu didengar. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, permasalahannya sekarang ketika dia mau sholat sendiri di rumah, apakah dia perlu azan dan perlu iqamah? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, baginya sholat tanpa perlu azan dan iqamah. Bagi dia sholat tanpa perlu azan dan iqamah. Ini adalah pendapat jumhur ahlul ilm. Ini pendapat jumhur ahlul ilm. Kata Imam Ahmad, idza kana fi Misrin ajza'ahu adzan ahli Misrihi. Kalau dia berada di sebuah negeri, maka cukup bagi dia azan salah seorang penduduk negerinya yang sudah dia dengar. Nah, pendapat mereka berdasarkan riwayat yang telah kita sebutkan tadi, ketika Al-Qamah dan Al-Aswad mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kemudian mengimami di rumahnya beliau. Beliau mengatakan, "Qumu fasallu." Berdirilah kalian untuk salat. Kemudian Al-Qamah mengatakan, "Falam ya'murna bi adzan wa la iqamah." Beliau tidak memerintahkan kami untuk azan dan iqamah. Dan sanadnya sahih, disebutkan dalam kitab Al-Awsat Ibn al-Mundhir, Imam Al-Mundhiri. Nah, begitu juga riwayat dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza kunta fi qaryah yu'adzinu biha wa yuqam ajza'a dzalik. Kalau engkau berada di sebuah kampung yang di situ dilaksanakan azan dan iqamah, maka yang demikian mencukupi bagimu. Yang demikian mencukupi bagimu. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Awsat dan sanadnya sahih sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, adalah cukup bagi dia iqamah. Iqamah saja. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga Imam Maimun Ibnu Mihran. Dari kalangan sahabat yang melakukan demikian adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, beliau sholat qomat tanpa azan. Nah, karena sudah ada azan ditegakkan di kampungnya. Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan cukup bagi dia iqamah untuk sholatnya. Imam Al-Auza'i memang pendapatnya adalah seperti Atha. Ya, ini termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Maka kalau iqamah saja sudah cukup. Kalau dia juga ada, maka itu afdhal, kata Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, begitu juga Al-Imam Al-Sirin, beliau menyatakan keduanya insya'akam, kalau dia mau, qomat saja. Kalau dia mau, qomat saja. Nah, isyarah bahwa pendapat cukup komat. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, cukup bagi dia iqamah kecuali sholat fajar, sholat subuh. Kalau sholat subuh, dia adzan dan dia iqamah. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Imam Nafai. Nah, pendapatnya Muhammad Ibnu Sirin dan Imam Nafai. Yang rajih dalam hal ini hadisullah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir di dalam kitab Al-Awsat, kata beliau, ahabba ilayya ayyu'adzina wa yukima idza shalla wahdahu. Saya lebih senang kalau dia adzan dan qomat apabila dia sholat sendirian. Yang afdol adzan dan iqamah. Wa yujzi in qama, dan sudah mencukupi pula bagi dia kalau dia mau qomat saja. Kalau dia qomat saja. Wa illam yu'di, walaupun dia tidak adzan. Yang ketiga, walau shalla bi ghairi adzan wal iqamah lam yajib alaihi i'ada. Sekalipun kalau dia salat tanpa adzan dan tanpa iqamah, maka tidak perlu juga dia mengulang salat. Nah, tidak perlu dia mengulang salat. Adapun pendapatnya atau itu juga benar-benar Imam Al-Auza'i, kalau tidak qomat harus mengulang salat. Jadi ada tiga bentuk. Paling afdalnya kalau dia juga adzan dan iqamah. Yang kedua, yakni boleh dia iqamah saja. Kalau sekiranya dia tanpa adzan dan tanpa iqamah, maka salatnya pun sah. Salatnya sah. Namun dia kehilangan afdolnya dari si afdolnya. Hal ini kenapa juga yang afdol adalah azan dan iqamah, berdasarkan keumuman hadis Malik Ibnu Qayyis radhiyallahu anhu, fa idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau hadir salat, datang waktu salat, hendaknya adzan seorang di antara kalian untuk kalian. Walaupun itu adalah sifatnya jamaah. Juga yang mendukung adalah asar dari Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah, beliau salat sendirian juga adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Syarah Al-Bukhari Fathul Bari. Ketika sholat sendirian di rumah, kalau bisa juga adzan dan iqamah. Kalau tidak, adalah dia iqamah saja. Kalau sekiranya tanpa adzan dan tanpa iqamah, sholatnya pun juga sah. Nah. Selanjutnya, masalah berikutnya. Hukum adzan dan iqamah di masjid yang sudah selesai dilaksanakan sholat jamaah. Nah, sholat jamaah sudah selesai, antum datang. Nah, sudah. Baik orang yang sudah bubar atau belum. Pendapat yang pertama adalah disunahkan pula bagi dia untuk azan dan iqamah. Disunahkan bagi dia untuk azan dan iqamah. Nah, namun pelaksanaannya adalah cukup untuk dirinya azannya itu. Ya disuarakan, cuman tidak perlu pakai pengeras suara. Nah, sebagaimana datang riwayat dari Anas bin Malik, begitu juga Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya melakukan hal yang demikian. Salat sudah selesai jemaah, keduanya baru datang, maka salah satu azan dan iqamah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dan beliau menghukumi sanadnya sahih. Pendapat ini juga adalah merupakan pendapat Imam Az-Zuhri. Pendapat ini juga pendapat Imam Az-Zuhri, Ibnu Musayyab, Imam Qatadah, Imam Ahmad, dan juga satu riwayat dari Imam Syafi'i. 6. Pendapat yang kedua, baginya iqamah. Baginya adalah iqamah. Ini pendapatnya Thawus, Imam Malik, Imam Mujahid, terlebih Imam Atha' dan Imam Al-Auza'i. Karena Imam Atha' dan Al-Auza'i berpendapat iqamah itu bagian dari syarat sah salat. Walaupun pendapat ini adalah lemah. Jadi pendapat yang kedua, baginya iqamah saja. Pendapat yang ketiga, tidak perlu qomat dan tidak perlu adzan. Tidak perlu adzan dan tidak perlu qomat. Dia datang di masjid yang sudah ditunaikan di situ adzan dan salat jamaah sudah selesai. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam As-Sa'bi, dan dari kalangan empat mazhab adalah Imam Abu Hanifah. Yang rajih dalam hal ini wallahu a'lam bishawab adalah sebagaimana rincian Al-Imam Ibnu Al-Mundhir. Sebagaimana rincian Al-Imam Ibnu Al-Mundhir. Tiga keadaannya sudah. Kalau bisa adalah juga adzan dan iqamah. Kalau bisa iqamah saja. Kalau tanpa adzan dan tanpa iqamah pun salatnya sah. Nah. Cuman Al-Imam Qatadah memberikan faedah, kalau sholatnya itu adalah qadha di luar waktu sholat, di luar waktu sholat, atau bukan di waktunya, yakni adzan, karena adzan adalah biasa ditunaikan di awal waktu, maka tidak perlu bagi dia adalah menjaharkan, tidak perlu dia mengeraskan suara. Adzan untuk dirinya saja, qomat untuk dirinya saja. Nah, masalah berikutnya, bagi orang musafir perjalanan, apa baginya juga adzan dan iqamah? Pendapat yang pertama, hendaknya dia adzan dan iqamah sekalipun dalam safar. Sekalipun dalam safar. Dan ini adalah pendapat Abdullah ibn Umar, Salman Al-Farisi dari kalangan Tabi'in Ibnu Musayyab, Ibnu Sirin. Ini juga pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jadi dia ada dan iqamah ketika safar. Dalilnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar." Kami pernah bersama Nabi dalam sebuah safar. Fa'arada al-mu'adzin ayu adzin. Seorang mu'adzin hendak dia azan. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Amrit, tunggu waktu dingin dulu." Beliau tidak melarang adanya, tetapi tunggu dulu biar agak dingin. Nah, isyarat maksudnya kejadiannya waktu siang terik, sangat panas. Sangat panas. Telah lewat bagi kita mawaqit as-shalah, bahwasannya disunahkan ketika waktu zuhur dalam keadaan sangat terik matahari. Nah, maka ditunggu untuk agak lebih dingin. Nah. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga kejadian yang disebutkan oleh Malik bin Muwairis. Riwayatnya juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasannya datang dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dua orang ini ingin melaksanakan safar. Dua orang datang kepada Rasulullah, di mana dua orang ini waktu itu hendak ingin safar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza antuma kharastuma fa'adzina wa aqima." Kalau kalian keluar bepergian, hendaknya nanti kalian juga adzan dan iqamah. Kalian adzan dan kalian iqamah ketika datang salat. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz, "Fa idza hadaratis salah fal yu'adzin lakum ahadukum." Kalau datang waktunya salat, hendaknya azan salah seorang di antara kalian. Nah. Ini pendapat pertama, bahwasannya juga ada kewajiban untuk azan dan iqamah. Pendapat yang kedua, yujzi'u bisafar iqamah illa fi sholatul fajr. Sudah mencukupi bagi orang yang musafir qomat saja kecuali sholat fajar. Ini menurut pendapat yang kedua. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dalam sebuah riwayat dan Ibnu Sirin. Begitu juga Imam Al-Hasan Al-Basri. Pendapat yang ketiga adalah bil khiyar. Silakan memilih. Pendapat yang ketiga ini paling lebar. Silakan memilih. Kalau ingin silakan azan dan qomat. Kalau tidak ya silakan tanpa azan dan tanpa qomat. Yang rajih dalam hal ini wallahu a'lam bissawab adalah juga wajib bagi musafir untuk adzan dan iqamah. Wajib kifai, wajib kifayah. Wajib kifayah. Kecuali rinciannya seperti sebelumnya ya. Rinciannya sebelumnya. Kalau di situ sudah ditegakkan azan di daerah tersebut. Dia datang sebuah masjid, masjid itu sudah azan dan sudah iqamah sebelumnya. Maka seperti sebelumnya juga. Seperti sebelumnya. Nah, adalah yang afdal di azan dan iqamah kalau bisa. Kalau tidak, iqamah saja. Kalau tanpa azan dan tanpa iqamah, salatnya juga sah. Adapun yang ini adalah ketika dia musafir. Naam. Anzaqullah, kemudian tidak ditegakkan salat berjamaah di kalangan musafir tersebut, maka juga adalah kifayah untuk ditunaikan azan dan iqamah ketika di daerah itu belum ada ditegakkan azan dan iqamah. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Shawqani. Pendapat ini dipilih oleh Imam Shawqani, begitu juga Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumtik. Sedangkan Imam Shawqani di dalam kitab Sayyidul Jarar. Sayyidul Jarar itu kitab Imam Shawqani yang terakhir dikarang oleh beliau dalam kitab fikih. Sehingga biasa kalau didapati ada perbedaan pendapat Imam Shawqani, nah, maka yang dipilih adalah pendapat terakhir beliau di kitab Sayyidul Jarar. Masalah berikutnya adalah hukum azan bagi orang yang sendirian apabila dia di pedalaman. Di pedalaman atau daerah yang di situ tidak terdengar azan. Tidak terdengar azan. Kalau tadi sendirian cuman di kampung itu sudah ada azan ya kan sebenarnya. Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, wa in kana fil waqti fi badiyah aw nahwiha istuhibba lahu al-jahru bil adzan. Kalau berada di waktu, maksudnya salat itu dia di pedalaman atau daerah yang semisalnya tidak terdengar adzan di situ, dia disunnahkan untuk menjaharkan adzan. Menjaharkan adzan walaupun dia sendiri. Nah. Berdasarkan pendapat ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza kunta fi ghanami aw badiyati fa'adzin bis-shalah farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma' mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un ila sayyidalahu yaumal qiyamah." Apabila engkau mengembala kambingmu, mengembala kambing biasa di daerah-daerah pegunungan, atau engkau berada di pedalaman, sebagian orang Arab ini sampai hari ini pun hidup mereka nomaden, pindah-pindah mengikuti gembalaannya, gembalain unta. Nah, ya, taruh sini beberapa hari selesai pindah dari daerah yang masih ada rerumputan, mendirikan kemah. Nah, kalau engkau berada di gembalaanmu atau di pedalaman, maka hendaknya engkau azan untuk sholat, keraskan suaramu ketika azan, karena tidaklah mendengar sepanjang suara muadzin, baik itu kalangan jin ataupun manusia ataupun sesuatu dari benda-benda, kecuali nanti akan menjadi saksi baginya pada yaumul qiyamah. Nah. Dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan demikian, sami'tu dzalika min Rasulillah. Aku mendengar yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikeluarkan dari Imam Bukhari. Dalam sahihnya. Begitu juga hadis Anas. Cuma dengan lafaz Fir'ra'il Al-Ma'zi. Nah, pengembala kambing, mais buat kambing, adalah dituntunkan walaupun dia sendirian ketika ada salat untuk azan. Nah, keutamaannya diantaranya tidaklah ada yang mendengar azan tersebut kecuali akan menjadi saksi bagi dia nanti yang mulia. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini beliau mengatakan wa fihi anna adzanal fardhi mandubun ilaihi, bahwasanya adzannya orang yang salat sendirian, ingin salat sendirian, itu adalah sunnah baginya. Sunnah baginya. Walau kana fi kafrin walau lam yartaj hudur ma yusalli ma'ahu, walaupun dia berada di tempat yang sepi tersembunyi yang tidak akan datang orang-orang dari suara adzannya, tidak ada kemungkinan ada orang akan datang salat bersamanya. Kata beliau, li'annau in fatahu du'aul musallin falam yakutuhu istishadu man sami'ahu min ghairihim. Karena ketika dia terluput dari doanya orang-orang yang mau sholat bersama dia, karena tidak akan datang orang yang mau sholat sama dia, tidak ada orang, maka dia tidak terluput persaksian apa saja yang mendengar dari adanya dia. Nah, ini keutamanya. Sudah sebutkan dalam Fathul Bari jilid yang kedua. Nah, misalnya antum kebunnya jauh dari masjid umum, jauh masuk ke pedalaman, datang waktu salat ada. Nah, kerasan suaranya. Ya. Masalah berikutnya. Belajar pikir banyak masalah ya. Permasalahannya harus dirinci. Permasalahannya perlu ini. Hukum adzan dan iqamah untuk sholat yang terluput. Sholat yang terluput. Sholat yang terluput sudah kita bahas ya kan? Ketiduran atau lupa. Nah, maka kafarahnya adalah dia sholat ketika ingat atau ketika bangun dari tidurnya. Itu saja kafaratnya. Pendapat yang rajih dalam hal ini ikhwan, yustahabbul adzan wal iqamah lis shalah faidah. Disunahkan untuk adzan dan iqamah untuk salat yang terluput. Sekarang kalau sholat yang terluput itu lebih dari satu sholat. Nah, tidur dari sebelum duhur bangun-bangun sudah isya. Nah, Luput berarti salat duhur, asar, maghrib. Kalau salat yang terluput itu beberapa salat, disunahkan bagi dia untuk azan yang pertama sebelum salat pertama, baru kemudian untuk salat yang kedua atau ketiga, bahkan cukup baginya dia iqamah. Nah, ini pendapat yang rajih yang dipilih diantaranya pendapat ini oleh Imam Abu Tsaur, juga mazhab Hanabilah, juga yang dipegang oleh mazhab Syafi'iyah. Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu tentang kisah Rasulullah dan para sahabat tertidur, bangun-bangun ya sudah matahari terbit. Maka saat itu Bilal pun azan untuk salat. Nah, ya azan untuk salat. Sebagaimana riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-22. Masalah terakhir dari berkaitan dengan hukum adzan dan iqamah. Apakah bagi wanita ada kewajiban adzan dan iqamah? Apakah bagi wanita ada kewajiban adzan dan iqamah? Sepakat kalangan ahlul ilm, para ulama, bahwasannya tidak ada kewajiban bagi wanita untuk azan dan iqamah. Nah, di sepanjang sejarah kaum muslimin tidak ada pendapat para ulama suruh di masjid, di musala. Nah, wanita sholat. Jangan nanti demi persamaan gender, ya, masa adzan cuma laki-laki saja. Tidak ada kewajiban bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Cuman berbeda pendapat para ulama, apakah disunahkan adzan dan iqamah ataukah tidak untuk sholatnya bersama mereka, wanita ya, para wanita. Itu yang khilaf. Misalnya ada rombongan wanita sholat, ada pertemuan mereka di rumah, ingin sholat berjamaah mereka, secara wajib tidak, ini sepakat para ulama. Namun apakah sunnah, apakah afdol wanita itu azan dan iqamah? Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, la yustahab, tidak pula sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dalilnya adalah karena tidak didapati dalil yang menunjukkan sunnahnya atau afdalnya wanita itu azan dan iqamah. Pendapat yang kedua, bagi mereka iqamah saja tanpa azan. Ini pendapatnya Atha Imam Al-Auza'i, terlebih karena Imam Atha, Imam Al-Auza'i sebenarnya sudah kita lewat, termasuk apa syarat sahnya sholat. Dan ini juga di antara pendapat mazhab Syafi'iyah, di antara sebagian Syafi'iyah, yakni iqamah saja. Wanita pengin berjamaah, iqamah saja. Imam Malik mengatakan in aqamat fahasan, kalau qamat maka itu bagus, bagus saja, kata Imam Malik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ditanya, atuqimul mar'ah, apakah wanita itu perlu qamat? Dijawab oleh Jabir bin Abdullah, na'am. Iya. Dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Mundir. Namun ada sisi kelemahan pada riwayat tersebut. Ada kelemahan. Ini pendapat yang kedua, qamat saja. Pendapat yang ketiga, sunnah baginya adzan dan iqamah. Sunnah baginya adzan dan iqamah. Jadi pendapat yang pertama tidak sunnah. Pendapat yang kedua adalah iqamah saja yang sunnah. Pendapat yang ketiga, adzan dan iqamah sunnah. Ini pendapatnya Ishaq Ibnu Rawiyah, Ibnu Mundir, dan juga sebagian pendapat mazhab Syafi'iyah. Ada riwayat dari Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mundir bahwasanya Aisyah pernah adzan dan iqamah. Pernah adzan dan iqamah. Namun riwayat tersebut ada sisi kelemahan, yaitu seorang rawi bernama Lais Ibn Abi Sulaim, seorang rawi yang lemah, yang muhtalid, mengalami tercampur hafalannya. Ada riwayat pula Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya hal alam nisa adzan, apakah bagi wanita itu ada adzan, maka beliau pun marah. Nah, marahnya bukan meniadakan, tetapi kata beliau ana anha an dzikrillah, apakah saya akan melarang dari dzikrullah. Artinya adzan dan iqamah itu bagian dzikrullah. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Mundir dan sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Begitu juga yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan in fa'alna fa huwa dzikrun. Kalau wanita itu melakukannya itu termasuk zikir. Termasuk zikir. Sehingga Al-Imam Al-Mundir mengatakan al-adzan dzikrun min dzikrillah, fala ba'sa an tu'adzinal mar'ah wa tuqimah. Adzan dan iqamah itu termasuk zikir. Dari zikir kepada Allah, maka tidak mengapa dia adzan dan iqamah. Ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad, in fa'ala fala ba'sa. Kalau mereka lakukan tidak mengapa. Fa illam yaf'alna fa jaiz. Kalau mereka tidak kerjakan juga boleh. Ibnu Hazm mengatakan wala adzan 'ala nisa wala iqamah. Fa in adzana wa qamna fa hasan. Tidak ada kewajiban adzan dan iqamah bagi wanita, namun kalau mereka melakukan adzan dan iqamah, maka yang demikian juga baik. Kata Ibnu Hazm. Kesimpulannya, ikhwan, bahwasannya tidak ada kewajiban bagi wanita untuk adzan dan iqamah, karena tidak ada datang dalil yang menunjukkannya. Namun kalau sekiranya wanita itu melaksanakan, ya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mundhir, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, maka juga itu adalah bagian dari zikrullah. Maka tidaklah mengapa dengan syarat, sepakat para ulama dengan syarat aman dari fitnah dan wanita itu tidak mengeraskan suaranya. Ya, yang berpendapat demikian, maka itu termasuk adalah sunnah, termasuk baik. Kalau mereka kerjakan ketika wanita tidak salat berjamaah, maka adalah dia adalah iqamah salah satunya, maka itu adalah termasuk zikrullah, namun dengan syarat aman dari fitnah dan tidak mengeraskan suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai mukadimah berkaitan dengan hukum disyariatkannya adzan. Pembahasan berikutnya adalah masuk dalam hadis tentang kaifiyah adzan, dan ini pembahasannya lumayan agak panjang sehingga saya pandang lebih bagus kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Yeah. Selama dia meniatkan safar, keberadaannya di situ, maka hukum menjamah adalah boleh. Hukum menjamahnya adalah boleh. Nah, kalau tidak menjamah juga boleh. Dalam hal afdol maka dilihat. Dalam hal afdol adalah dia. Kalau dia banyak urusan maka afdolnya adalah menjamah. Dia menjadi sebagai safar. Nah, yang dituntut bagi musafir adalah segera kembali, tentunya adalah sesegera mungkin untuk selesainya urusan. Nah, adab sebagai musafir adalah segera menyelesaikan urusannya dan untuk segera kembali ke keluarganya. Maka kalau dia pandang banyaknya urusan dia menjawab, maka tapi kalau di sisi yang lain dia lihat, misalnya dia tidak menjamak tetapi ikut berjamaah seterusnya karena ada unsur dakwah, ya dakwah, melihat orang kampung di situ kok nggak pada ke masjid, maka dia ingin menampakkan syiar salat berjamaah, saya mendatang saja salat ke masjid, masa kalian tidak, dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka riya, nah bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka mendidik juga baik, supaya bertemu dengan jamaah masjid, kemudian dengan itu bisa saling ta'aruf, nasihat. Nah, dengan itu ada faedah-faedah yang lain, maka tentu yang demikian berarti dia salat bersama jamaah itu lebih afdal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi ada yang baik. Afan, coba diperjelas lagi. Kalau kita sendirian, nah, kita sudah ditambah di hutan ya. Tapi di situ kita masih bisa mendengarkan adzan lewat radio. Apakah itu sudah berlaku untuk adzan dan iqamah? Nah, Evan bisa jawab semua. Jadi, semisal ada juga salat berjamaah, ya Evan, ya ini tidak gugur diwakili dengan adanya suara radio. Ya, suara radio. Nah, karena yang mungkin adalah amalan adalah yang dibutuhkan praktek secara langsung. Nah, kalau yang adzan itu radio, yang dapat pahala siapa? Nah, nanti jamaah pun juga demikian ya, imamnya radio. Jadi ya ini dia tunaikan adzan kalau bisa. Ya, tunaikan adzan, maka yang diingat adalah sunnah baginya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, bagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya emang adalah ketika kita belum memulai sholat asar itu, kita sudah ingat ada belum sholat duhur, maka kita meniatkan sholat duhur dengan tartib. Ya, berdasarkan umuman ayat Allah Ta'ala, inna sholata kana sa'al mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Dan waktu sholat duhur adalah datang sebelum asar. Nah, kecuali seperti yang sudah kita jelaskan pada pembahasan yang kemarin, ketika dia ingatnya di pertengahan sholat, ketika dia sholat jamaah itu sholat asar, ketika di pertengahan sholat dia ingat, loh tadi belum sholat duhur saya, maka tetap dia menyelesaikan sholat asarnya, baru kemudian selesai sholat asar dia tunaikan sholat yang terukur bagi dia, yaitu duhurnya. Maka yang demikian tidak mengapa. Tetapi kalau dia ingat sebelum melaksanakan sholat asar, maka dahulukan niat sholat duhur. Perbedaan niat antara imam dan makmum, maka itu tidaklah mengapa, karena masing-masing berlaku niat itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan masing-masingnya mendapatkan sesuai yang dinya. Ketika yang demikian kita meniatkan salat asar, berarti kita nanti nambah satu. Nah, kemudian kita baru salat maghrib. Nah, wallah alam bismillah. Ya. Ini biasa untuk ada menemukan bagi orang yang sendiriannya tidak lama itu senang. Nah, bagaimana kalau orang itu ada di masjid tapi di mana tidak ada dan dia lama dan dia tinggal yang sama dia sendirian tidak berkumpul, apakah itu berarti kasus sudah? Nah, mehmanya jazakumullah. Di luar pembahasan ya ini tinggalnya seorang muslim di negeri kafir, ya, karena di hukumnya ada rincian. Sekarang adalah permasalahan adanya. Adalah ketika tidak ada madarat bagi dia, tidak ada madarat bagi dia, karena hukumnya adalah sunnah bagi dia, adalah dia yang afdal adalah dia tunaikan. Dia tunaikan, ya ini adan dan iqam. Nah, kalau bisa dia berdengarkan, dia berdengarkan. Termasuk syiar Islam. Ketika di situ ada madarat di sebagian daerah, karena kalau diperdengarkan dikatakan bahkan ada hukumannya, ya kan? Maka ya sudah, adzan untuk diri sendiri. Dan di tempat untuk dia bisa tunaikan adzan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia sendirian, karena itu hukum yang mustahab. Dia sunnah ketika sendirian. Nah, ketika berjamaah maka hukumnya wajib. Ini wajib berjamaah, maka adalah sebagaimana hadis Malik bin Khairis Rasulullah SAW menyatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzina ahadukum, falyu'adzina lakum ahadukum." Kalau datang waktu salat, hendaknya seorang di antara kalian ada untuk kalian. Nah, Bapak-bapak, ada lagi? Nah, sholat yang adzan adalah imamnya, tidak mengapa imam. Nah, kebetulan di situ belum ada orang lain, dia datang imamnya, sholat, ya sudah yang adzan dia, yang qomat dia. Nah, baru setelah itu datang orang. Nah, berjamaah tidak apa-apa. ada persyaratan yang menggunakan adat dalam menggunakan adat tarik atau? Nah, ini bahasanya akan kita bahas nanti, ya. Ya, ini kaidah ada, itu juga syarat-syaratnya atau adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Ini insyaallah bahasanya. Terhitung salat jamaah tidak? Nah, jamaahnya siapa? Nah, ya, salat sendirian. Baik. Adapun dia niat untuk adzan dan iqamah untuk memanggil orang, ya ini majur. Berapa ini pahala? Nah, kalau menjadi kebiasaan itu tunaikan adzan di sebuah masjid, karena itu adalah ini berarti dia menjadikan gugur kewajiban di negeri tersebut, di daerah tersebut. Maka dia menunaikan fardu kifayah, mendapatkan pahala. Adapun sholatnya dia sendirian, ya dihukumnya munfarid. Nah, dia dihukumnya munfarid. Baik, sehingga munfarid ya tidak perlu mengeraskan suara. Nah, kecuali ketika ada hadir orang datang di belakangnya. Nah, dia merasa ada kehadiran orang di belakangnya, maka barulah dia mengeraskan suaranya ketika sholat jamaah. Masih di rekaat pertama, rekaat kedua, sana. Barulah itu jadi salat jamaah. Salat jamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Pada Quran yang salam saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.